ربهم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang insyaallah kita pelajari dan insyaallah yang telah kita pelajari selama ini membawa keberkahan bagi kehidupan kita dunia dan untuk menuju pada kebahagiaan kita di alam akhirat. Insyaallah pada dua pertemuan ini, insyaallah sekarang dan pertemuan besok, kita masih meneruskan kitab yang pada tahun lalu 23. Insyaallah 32. Tapi yang penting kapan sebenarnya Mahathir Sunnah mulai? Oktober. Tanggal 2 Oktober. 2 Oktober mulai Mahathir. Berarti sekarang 3 pertemuan dari sekarang. Saya belajar. Soalnya insyaallah pada pertemuan September ini 2 atau 3 kali pertemuan, insyaallah kita masih meneruskan. Jadi apa yang kita pelajari pada tahun yang lalu, yaitu pada sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Salim Al-Hilali rahimahullahu taala dengan judul Jadi Lima Tsalatsul Manhaj Salafi. Kita bahas kitab ini sudah dari awal sampai menjelang akhir. Insyaallah pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah sub pembahasan tersendiri. Pada saat ya, Huan, pada beberapa pertemuan yang lalu, kita selalu mengatakan bahwasanya tidak ada jalan yang bisa menyelamatkan umat Islam dari keterpurukan ini, kecuali sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala beliau menunjukkan kepada kita akan hancurnya umat Islam akhir zaman. Jadi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya atau Sallallahu Alaihim Wasallam, kalau kalian sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, kalian sudah riba pada dunia, kalian itu sudah meninggalkan jihad, maka kehinaan akan menimpa kalian. Dan inilah yang sekarang sedang kita rasakan saat ini. Maka itu tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian itu mau rujuk dan mau kembali kepada agama kalian. Dan agama ini tidak mungkin kita bisa kembali kepada din yang sempurna kecuali dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn. Jadi lan tazillu abada ma tamattatum bihima kitabullah wa sunnati. Bahwasanya kalian itu tidak akan saya meninggalkan kepada kalian dua perkara, kata Rasulullah, yang mana dua perkara ini kalian tidak akan tersesat selama-lamanya sampai kalian itu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ya ikhwan, bahwasanya kitabullah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sifatnya masih global. Sesuatu yang masih bisa ditafsirkan ke sana kemari. Hal itu disebabkan Al-Qur'an adalah sebuah kitab pokok yang mana bahasanya sering bisa ditafsirkan ke kanan dan ke kiri. Dan begitu juga dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, Rasulullah tatkala mengucapkan sebuah kalimat itu dibarengi dengan jawamil kalim, yaitu ucapannya sedikit tapi maknanya yang banyak, masih bisa dibawa ngalor ngidul. Jadi orang itu tidak mungkin bisa kembali pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan sempurna, dengan baik, ini tatkala kecuali kalau memang orang itu mau memahami Al-Qur'an sebagaimana tatkala Al-Qur'an itu turun. Jadi karena Al-Qur'an turun pada sebuah zaman tertentu, As-Sunnah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan pada sebuah zaman tertentu yang itu harus dipahami dengan konteks zaman yang ada pada saat itu. Dan itu tidak mungkin bisa difahami kecuali kita merujuk dan kita kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang lebih kita kenal dengan istilah pemahaman as-salaf as-salih. Dari pembahasan ini ada pembahasan yang muncul belakangan, yaitu kalau memang slogan yang selalu kita munculkan ke depan adalah kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ada pertanyaan yang muncul dari sebagian, jadi ikhwah, bagaimana? Ada dua pertanyaan yang muncul, yaitu pertama, apakah memang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai manhaj ilmi yang jelas sehingga kita bisa menirunya? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dari mana kita mengetahui manhaj itu padahal pada zaman para sahabat kita belum terbukukan? Dua pertanyaan yang insya Allah kita jawab pada pertemuan ini, yaitu apakah para sahabat Nabi tatkala kita melontarkan slogan selalu wajib kembali pada ulama ussalaf dan wajib kembali pada pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah mereka memang mempunyai manhaj ilmi yang jelas sehingga bisa ditiru oleh ulama belakangan? Yang kedua, anggaplah mereka mempunyai manhaj ilmi yang jelas, apakah kemudian kita bisa meniru atau bisa menelaah manhaj itu karena memang manhaj itu bisa kita ketahui? Masalah pertama para ikhwan fitin azanillahu wa iyyakum, bahwasanya apakah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai manhaj atau mempunyai sebuah metode ilmiah yang pasti, yang paten, sehingga harus kita, jadi sehingga itu bisa kita tiru? Perhatikanlah beberapa hadis berikut, kemudian baru kita ambil sebuah kesimpulan. Kalau nggak tahu di hadis kita berjemaran, kayaknya halaman berapa? Yang berjemaran. Baik. Hadis pertama para ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Hadis al-Irbad ibn Sariyah, dan hadis ini sangat masyhur sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memberikan nasihat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Nasihat itu sangat mendalam. Nasihat itu sangat tinggi dan nasihat itu sangat indah. Sehingga para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, jadi engkau telah memberikan sebuah nasihat dengan sebuah nasihat yang sangat mendalam sekali. Seakan-akan ini adalah nasihat terakhir. Fa'usina," kata mereka, "maka nasihatkanlah kepada kami sesuatu." Maka Rasulullah bersabda, "Usikum bitaqwallahi wassam'i watta'ah." Saya wasiatkan kepada kalian untuk selalu takwa kepada Allah. Takwa dengan arti yang sebenarnya, yaitu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, dengan patokan ilmu yang jelas ala basirah, kemudian dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan taat kepada ulil amr. Jadi meskipun mereka adalah orang-orang zalim selagi mereka masih muslim. Wa in 'abdan habasyian, meskipun pemimpin kalian itu pada dasarnya adalah seorang hamba dari Habasyi. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum, bahwasanya orang yang hidup minkum, minkum khitabnya kepada para sahabat. Wahai para sahabatku, jadi barang siapa di antara kalian yang akan hidup panjang atau akan hidup berumur panjang sepeninggalku, fasayaraktilafan kafira, maka nanti akan menemui perselisihan yang banyak. Ini termasuk mukjizat Rasulullah. Karena apa ya akhwan, Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, nanti barang siapa yang umur kalian panjang akan menemui banyak percekcokan. Dan memang kenyataan khilaf itu atau awal terjadi fitnah dan awal terjadi pertentangan antara umat Islam dengan saudaranya sendiri adalah di akhir-akhir masa sahabat. Jadi Syiah muncul pada saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Khawarij muncul saat itu di zaman Ali bin Abi Thalib. Mu'tazilah dan Qadariyah muncul di zaman awal-awal Bani Umayyah. Ada sampingnya. kita bahwasanya Khawarij dan Syiah muncul di saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib, Mu'tazilah, Qadariyah muncul di akhir-akhir zaman para sahabat. Oleh karena itu kita ketahui perkataan Abdullah bin Umar yang sangat ma'ruf sekali. Beliau menentang terhadap orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Qadariyah yang menyatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui masalah takdir dan lain-lain. Di sini ini bahwasanya hal itu telah terjadi. Maka sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fayyakum mamuhdatsatil umur." Maka hati-hatilah kalian dengan semua perkara yang baru, dalam artian perkara dalam masalah agama yang baru yang belum ada pada zaman yang sebelumnya. Fa innaha dhalala, karena jadi sesuatu yang baru yang dimunculkan baru dalam din ini adalah sebuah dhalalah. Kaman adraka dzalika minkum, maka barang siapa di antara kalian yang menemuinya, dan itu ditemui oleh bagian para sahabat di akhir masa kenabian atau di akhir masa para sahabat, fa'alaikum bisunnati, maka pegang teguhlah kalian itu dengan sunnahku. Sunnah ya akhwan dalam bahasa Arab artinya adalah tariqah. Jadi tariqah atau artinya adalah jalan yang ditempuh oleh seseorang. Jadi misalkan jadi seorang itu biasanya pergi ke masjid, maka kita katakan sunnahnya dia pergi ke masjid. Bahwasanya perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal masa kenabian beliau sampai beliau wafat itu adalah sunnah beliau. Dalam artian jalan atau cara hidup yang dulu ditempuh oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan wa sunnatil khulafai ar-rasyidin, dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin, dan juga jalan hidup yang pernah ditempuh oleh khulafa ar-rasyidin. Di sini ya ikhwan, yang kita ambil faedah dari hadis ini berhubungan dengan masalah kita, karena hadis ini membawa faedah yang sangat besar, tapi yang berhubungan dengan masalah kita bahwasanya apakah hadis ini memberikan isyarah atau memberikan sebuah isyarat bahwasanya para sahabat mempunyai sebuah manhaj ilmi, iya. Yaitu Rasulullah mengatakan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin. Dalam artian dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama para khulafa'ir rasyidin. Jadi mereka itu kalau mereka dalam beristidlal, dalam mengambil dalil, atau cara mereka jadi menghukumi sesuatu, cara mereka menafsirkan sesuatu, cara mereka mengambil hukum dalam sesuatu jelas. Jadi karena dikatakan oleh Rasulullah mereka mempunyai sebuah sunnah yang jelas. Maka dari sini kita mengetahui dan barang siapa sedikit menelaah jalan-jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengetahui hal tersebut. Perhatikanlah satu contoh berikut ini, bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya para sahabat mempunyai cara yang baku dalam mengambil istidlal. Pertama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kejadian ini diriwayatkan dari dua jalur. Jadi yang pertama adalah Abdullah bin Umar, yang kedua adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajmain. Tatkala ada seorang yang datang kepada dua orang ini, kepada masing-masing dari keduanya, kemudian bertanya, wahai Abdullah bin Umar, dan dalam riwayat yang lain, wahai Abdullah bin Abbas, apa pendapat Anda mengenai masalah haji tamattu? Kita perlu jelaskan apa itu haji tamattu, tapi yang penting bahwasanya haji atau cara berhaji ada tiga. Haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Apa pendapatmu tentang haji tamattu? Maka Abdullah bin Umar mengatakan, sunnatun thayyibah. Jadi ini adalah sunnah Rasulullah yang bagus, yang thayyib, yang bagus. Orang itu mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, kenapa Anda mengatakan hal semacam itu? Padahal, jadi kenapa Anda mengatakan hal semacam itu? Padahal bapak Anda dan Abu Bakar melarangnya. Dalam artian Abu Bakar dan Umar melarangnya. Maka beliau dengan sangat keras mengatakan, yushiku antatanazzal alaikum hijaratum minas sama. Aku lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hampir saja akan turun bencana hujan batu dari langit. Saya menjawab kalian itu dengan sunnah Rasulullah. Kok dibantah dengan sunnah Abu Bakar, atau kok dibantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar? Kejadian ini berulang pada kejadian Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Lihat juga kisah yang kedua. Tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau didatangi oleh salah seorang anak orang wanita tua, seorang nenek-nenek. Beliau mengatakan, wahai khalifatu Rasulillah, wahai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu saya meninggal dunia, apakah saya jadi mendapatkan sesuatu dari dia ataukah tidak? Abu Bakar mengatakan, saya tidak menemukan bagianmu, tidak dalam sunnah Rasulullah pun tidak dalam Al-Quranul Karim. Tapi saya akan bertanya kepada para sahabat. Maka beliau keluar ke masjid, bertanya kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Mughirah ibnu Syu'bah mengatakan bahwasanya saya pernah melihat Rasulullah memberikan bagian si nenek 1/6 bagian dari cucunya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anha radhiyallahu anhu pun menerima sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Aku lihat akhwan bahwasanya di kedua asar ini dan beberapa asar yang lain yang mirip dengan ini, dapat kita ambil garis kesimpulan bahwasanya para sahabat mempunyai cara mengambil dalil yang baku, yaitu dari bahwasanya kalau ada sebuah hukum harus diambil dari kitabullah dan sunnahnya, dan sunnah ini tidak boleh keluar dari Alkitab dan as-sunnah kepada dalil apapun juga, kecuali kalau memang tidak ditemukan. Kalau sudah ada dalam Al-Quran dan sudah ada dalam as-sunnah, maka tidak boleh dibantah dengan ucapan siapapun juga, meskipun itu adalah ucapan Abu Bakar dan Umar. Cara pengambilan dalil semacam ini ada di zaman para sahabat, dan mereka manhaj ilmi mereka wali, atau manhaj ilmi mereka jelas, baku. Jadi yang ada pada zaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semacam itu. Maka ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya para sahabat atau al-khulafa'ur rasyidun mempunyai sunnah dalam pengambilan dalil atau dalam sesuatu yang sifatnya ilmiah ada. Dan sunnah-sunnah itu banyak tertera dalam kitab-kitab para ulama kita. Jadi lihatlah misalkan dua kitab besar dalam masalah ini, Kitabul Musannaf lil Imam Abdul Razzaq dan Al-Musannaf li Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Keduanya ini menyimpan banyak rahasia tentang jenis wajah atau tentang cara istidlal para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ya akhwan fiddin azami Allah wa iyyakum, ini masalah pertama yang anak katakan dari awal tadi, bahwasanya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai manhaj ilmi dalam istidlal, atau mereka mempunyai cara ilmiah dalam pengambilan dalil. Karena memang Rasulullah sebelumnya sudah mengatakan mereka mempunyai sunnah al-khulafa ar-rasyidin, yaitu bagaimana jalan hidup yang pernah ditempuh oleh al-khulafa ar-rasyidin. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ya akhwan yang jadi permasalahan di kalangan para ulama adalah apakah para khulafa ar-rasyidin itu mereka mempunyai cara pengambilan dalil tersendiri, jadi selain Al-Quran dan selain Rasulullah.